Sering ku bayangkan, andaikan aku bertemu denganmu kasih, kan ku lepas rasa rinduku padamu, dambaan hati. Ku sambut dirimu sepenuh hati. Rasa rindu berbalut cinta hatiku kini bahagia.